السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، والحمد لله بدا ملم هريني الله جل وعلا ممبريك مدهن كبدك تسكليا وانتكم بلي berkumpul dalam majelis ilmu, dalam kajian rutin kita yang membahas tentang siratul rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita telah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan Islam satu demi satu dari masyarakat Quraisy dan sekitarnya. Mereka masuk ke dalam Islam dan menjadi bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin berkembang, semakin bertambah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kaum kafir Quraisy merasa kepanasan dan merasa terganggu dengan keyakinan mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah mereka melancarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh sebagai orang yang gila. Beliau dituduh sebagai dukun, sebagai tukang syair. Nama beliau dirubah. Nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna yang mulia. Namun mereka merubahnya menjadi muzammam, artinya yang tercela. Dan tidak berhenti sampai kepada gelar-gelar yang buruk, namun mereka juga melakukan ancaman-ancaman. ancaman dalam bentuk al-hidha, menyakiti, bahkan sampai kepada tingkatan pembunuhan. Dan lebih terkhusus lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak punya perlindungan dari keluarga yang memiliki kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendapatkan perlindungan dari Bani Hasyim, dari paman beliau Abu Thalib masih. Namun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang status mereka bekas budak, hamba sahaya, maka tidak lepas dari penyiksaan. Apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan yang dialami oleh keluarga Yasir radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Namun mereka rela mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga menempuh cara yang lain, penawaran-penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang terkaya, untuk menjadi pemimpin seumur hidup. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam ditawari wanita. Mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka ditawarilah dengan harta, dengan jabatan, bahkan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih wanita-wanita Quraisy yang mana yang dia kehendaki. Akan dinikahkan 10 wanita. Namun bukan itu tujuan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mundur sedikit pun. Lalu kemudian kaum Quraisy melancarkan teror-teror yang menyebabkan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa tidak punya perlindungan di Makkah, akhirnya mereka berangkat berhijrah ke negeri Habasyah. Lalu mereka kembali karena mereka menyangka bahwa kondisi Makkah telah kondusif. Bahkan sempat tersiar berita mayoritas penduduk Makkah mereka telah masuk Islam. Ternyata ketika mereka kembali kondisinya semakin sulit, semakin berat, yang menyebabkan para sahabat kembali melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, karena mereka merasakan bahwa tinggal di negeri Habasyah mereka tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya Raja Najasyi, walaupun beda keyakinan, dia berkeyakinan Nasara, namun dia dikenal dengan keadilannya dan perlindungannya terhadap setiap warga yang tinggal di wilayah kekuasaannya, termasuk kaum muslimin. Setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah, maka kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka berupaya membujuk Raja Najasyi agar memulangkan orang-orang yang mereka ini meninggalkan Makkah dan menuju ke Habasyah. Namun Raja Najasyi tidak terpengaruh dan membiarkan mereka tetap tinggal di wilayah kekuasaannya. Mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap teror yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini tidaklah menyebabkan jumlah kaum muslimin berkurang, bahkan sebaliknya semakin bertambah. Bertambah hari ada saja yang masuk ke dalam Islam. Termasuk yang menggemparkan masyarakat Quraisy adalah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun yang sama masuk Islam pula siapa? Yang sudah kita sebutkan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini terjadi setelah 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. 6 tahun beliau berdakwah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya dikenal dengan sikap kerasnya terhadap kaum muslimin, beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin semakin terangkat maknawiyah mereka, semangat mereka dalam keislaman mereka, keistiqomahan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini orang yang tidak mengenal rasa takut. Dia masuk Islam terang-terangan. Dia datangi majelis, majelis tempat berkumpulnya orang-orang kafir itu. Dan beliau menyatakan keislamannya di hadapan mereka. Dan itu disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani bahwa ketika Umar bin Khattab menyatakan keislamannya, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, la ad'u majlisan jalastuhu fil kufri illa a'lantu fihi al-islam. Wahai Rasulullah, aku tidak akan meninggalkan satu majlis pun yang aku pernah duduk di sana di saat aku masih menjadi kafir, melainkan di majlis itu aku akan mengumumkan keislamanku. Beliau datangi tempat-tempat nongkrongnya dahulu ketika masih dalam keadaan kafir. Setelah beliau masuk Islam, beliau datangi setiap majelis-majelis itu, tempat-tempat beliau dahulu nongkrong bersama dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka sampai beliau mendatangi di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada tempat-tempat biasa menjadi tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Beliau datang. Mereka sedang membuat halaqah di sana. Kata Umar bin Khattab di hadapan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mempersaksikan keislamannya, menyebabkan kemarahan kaum musyrikin. Maka mereka pun bangkit memukul Umar bin Khattab. Umar enggak mau kalah. Beliau balik memukul juga. Beliau juga memukul mereka. Tapi kan orang yang menggebuki Umar radhiyallahu ta'ala ini banyak orang itu. Beliau sendirian. Ya. Ya akhirnya beliau yang tumbang gitu. Sampai kemudian diselamatkan oleh seseorang dari amukan massa masyarakat Quraisy. Maka Ibnu Umar bertanya kepada ayahnya, siapa yang menyelamatkan kamu dari kepungan kaum musyrikin ketika itu? Kata Umar radhiyallahu ta'ala an, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini anaknya masuk Islam, Amr. Amr bin Al-As. Cucunya juga masuk Islam, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia yang menyelamatkan Umar radhiyallahu ta'ala dari amukan orang-orang Quraisy ketika itu. Namun tidak berhenti, Umar bin Khattab tetap menyatakan keislamannya dan menyebarkan di tengah-tengah masyarakat Quraisy dalam kondisi mayoritas para sahabat mereka memilih untuk diam, memilih untuk menyembunyikan keislamannya. Umar bin Khattab tidak demikian. Ketika Umar bin Khattab dalam kondisi terluka karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada saat beliau menjadi khalifah, maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, jazakallahu khairan. Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Abshir. Qad da'a laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'izza Allah bika ad-dina wan nas mukhtalifun. Bergembiralah engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan kepadamu agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan masuk Islamnya engkau dalam keadaan manusia masih berselisih. Falamma aslamta kana islamuka izza. Tatkala engkau masuk ke dalam Islam, maka masuk Islamnya engkau menjadi kemuliaan. Wa azharallahu bikal Islam wa rasulullah wa ashabah. Maka dengan masuk Islamnya engkau, Allah Subhanahu wa taala menampakkan keislaman ini. Sehingga dengan masuk Islamnya Umar, para sahabat mulai berani menampakkan keislamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajarta ila al-Madinah. Dan engkau berhijrah ke Madinah. Fa kanat hijratuka fathan. Dan hijrahnya engkau itu adalah merupakan sebuah kemenangan. Thumma khubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radhi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Rasulullah meridai Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas memuji sikap Umar di dalam Islam, bahwa semenjak beliau masuk ke dalam Islam itu menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Nah, masuk Islamnya orang-orang kuat di tengah-tengah masyarakat Quraisy ini, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, ini semakin menyebabkan kaum kafir Quraisy marah kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terus berupaya bagaimana caranya menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, sampai pada tingkatan al-muqata'ah, pemboikotan. Maka tokoh-tokoh Quraisy ini mereka bermusyawarah tentang cara menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, sampai kemudian mereka sepakat bahwa mereka akan memboikot. Memboikot Rasulullah, memboikot kaum muslimin, dan siapa saja yang melakukan pembelaan walaupun dari kalangan kafir. Walaupun dari kalangan kafir, diboikot secara total. Ya. Tidak boleh ada hubungan dengan mereka. Bahkan dalam hal berjual beli enggak boleh. Diembargo. Disempitkan perekonomian mereka. Enggak boleh ada yang berjual beli dengan mereka. Dengan kaum muslimin. Dan masa-masa itu merupakan masa-masa yang sulit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, dan yang membela mereka walaupun dari kalangan kafir. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya ketika itu mereka sedang berada di Mina. Kata Nabi, besok kita akan singgah di wilayah Khaif Bani Kinana. Di wilayah itu adalah merupakan wilayah di mana mereka bersepakat di atas kekafiran. Bersepakat di atas kekafiran. Apa kesepakatan itu? Kesepakatan mereka, yaitu kaum Quraisy bersama dengan kabilah Bani Kinanah, mereka bersepakat untuk memboikot seluruh kabilah Bani Hashim dan seluruh kabilah Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ini dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Bani Al-Muttalib itu dari keturunan Abdul Muttalib ini. Bani Hashim lebih luas lagi. Ya, Abdul Muttalib anak dari Hashim. Nah, anak-anaknya Hashim. Jadi ada Bani Muttalib, ada Bani Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Muttalib dan dari Bani Hashim. Nah, selama ini Bani Muttalib dan Bani Hashim mereka memberi perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka lihat dari sisi adanya hubungan kerabat. Ya. Walaupun dari sisi keyakinan beda. Oleh karena itu, kenapa Abu Thalib selalu memberi perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau di atas kekafiran, musyrik. Namun bangsa Arab itu dikenal dengan fanatik sukunya, fanatik kabilah. Ya. Dan itu masih terasa sampai sekarang. Walaupun beda keyakinan, yang penting dia ini bagian dari kabilahku, saya bela dia. Ah, dari sisi ini itu maslahat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemaslahatan bagi dakwah beliau dilindungi. Maka selama Abu Thalib itu hidup, mereka masih menghargai. Masih menghargai Abu Thalib. Namun ketika mereka melihat bahwa perkembangan dakwah tauhid ini semakin pesat, selalu bertambah, bahkan dari kalangan orang-orang yang mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh Quraisy, satu persatu meninggalkan kesyirikan menjadi seorang muslim, ini yang menyebabkan mereka memutuskan untuk muqata'ah, memutuskan hubungan sama sekali. Apa kesepakatan mereka? Alla yunakihuhum wa la yubayi'uhum. Tidak ada hubungan pernikahan dengan mereka, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan pernikahan. Tidak boleh dari kalangan mereka menikahkan atau menikahi salah seorang dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Hingga mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menyerahkan Rasul untuk dibunuh oleh mereka, selesai urusan. Jadi intinya itu, agar mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka hakimi sesuai keinginan mereka. Walhasil, kegagalan kaum kafir Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin dari Habasyah dan semakin bertambahnya masyarakat Quraisy masuk ke dalam Islam dan menjadi bagian dari pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terlihat Islam ini semakin bertambah, semakin menguat dengan berbagai macam metode yang mereka lakukan dan mengalami kegagalan, mereka menganggap bahwa cara pemboikotan ini lebih tepat. Ini cara yang terbaik dalam pandangan mereka. Ini diterangkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan tentang kegelisahan masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, falamma ra'at Quraisy anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad nazalu baladan asabu bihi amnan wa qarara. Ketika kaum kafir Quraisy melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tinggal di sebuah negeri yang mereka merasa aman di sana, mereka merasa tenteram di sana, yaitu Habasyah. Wa anna an-Najasyi qad mana'a man laja'a ilaihi minhum, dan bahwa an-Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Wa anna Umar qad aslam, ditambah lagi masuk Islamnya Umar. Fakana huwa wa Hamzah ibn Abdul Muttalib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sehingga Umar masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam dan menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala al-Islam yafshu fil qabail. Sehingga Islam ini semakin menyebar di kabilah-kabilah. Ya. Ada saja dari kabilah ini ada yang masuk Islam, dari kabilah yang ini masuk lagi ke dalam Islam. Akhirnya mereka pun bersepakat, mereka bermusyawarah, yang kemudian mereka menyepakati sebuah keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Allah yunkihu ilaihim wa la yunkihuhum. Tidak ada satu pun dari mereka boleh menikah dengan dari putrinya Bani Al-Muttalib atau Bani Hashim. Tidak diperbolehkan ada hubungan pernikahan. Wala yabi'uhum syai'a wala yabta'u minhum. Tidak boleh ada saling jual beli. Menjual kepada mereka tidak boleh. Membeli barang dari mereka juga tidak diperbolehkan. Dan kesepakatan ini itu ditulis dalam sebuah lembaran, ya, yang menjadi kesepakatan mereka. Lalu kemudian lembaran kesepakatan ini itu digantung di dalam Ka'bah. Karena mereka meskipun musyrikin tapi mereka memuliakan Ka'bah. Ya. Dimasukkannya lembaran perjanjian ke dalam Ka'bah itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Penulis kesepakatan itu, yang menulis lembaran itu bernama Mansur bin Ikrimah. Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Dar bin Qusay. Ini yang masyhur. Bahwa penulis lembaran itu adalah Mansur bin Ikrimah. Ada pula yang berpendapat yang lain. Ada yang mengatakan yang menulisnya An-Nadhr Ibn Al-Harith. Tapi yang masyhur adalah Mansur bin Ikrimah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap penulis kesepakatan ini. Sehingga sebagian jari jemarinya itu jadi lumpuh gitu. Ya. Karena dialah yang menulis dengan tangannya. Menyebabkan lumpuhnya jari jemari Mansur bin Ikrimah itu disebabkan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya karena ini sudah menjadi kesepakatan kaum Quraisy, maka Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib mereka pun berkumpul bersama Abu Talib untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tersingkir. Mereka diboikot dan mereka berkumpul di satu syi'ib. Syi'ib itu lereng bukit, ya. Bahagian dari lereng bukit dan mereka berkumpul di sana. Semua dari kalangan Banu Hashim membela Abu Talib, bersama Abu Talib. Meskipun mereka di atas kafiran, mereka tidak ingin menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu yang keluar, padahal dia bahagian dari Bani Hashim. Siapa itu? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ah, dia yang keluar. Dia mengasingkan diri dari Bani Hashim. Padahal dia bahagian dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Talib melihat upaya kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dan mengajak mereka untuk tidak sepakat dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Karena menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy untuk dieksekusi itu dalam pandangan mereka ini memalukan kabilah mereka, merendahkan kabilah mereka. Maka mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Akhirnya seluruh dari Banu Hashim dan Banu Muttalib sepakat bersama Abu Talib, siap untuk di embargo, siap untuk di boikot, dihajar, diputuskan hubungan. Akhirnya mereka pun semuanya berkumpul yang kafir pun bersama mereka, karena mereka tidak bersedia untuk menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena adanya hubungan kekerabatan. Kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Maka Abu Talib, namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dia mati di atas kekafiran. Padahal pembelaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ya. Saking khawatirnya Abu Talib, jangan sampai ada yang menculik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Apabila manusia mereka sudah mulai tidur, maka Abu Talib memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat dia berbaring, di tempat di mana Abu Talib tidur, untuk diawasi oleh Abu Talib. Jangan jauh dari Abu Talib. Jangan sampai Rasulullah menjauh dari Abu Talib lalu kemudian ada yang menculiknya, ada yang membuat makar kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Abu Talib. Sehingga ketika orang lain tidur, maka beliau memerintahkan kepada kabilahnya, keluarganya ini, untuk menjaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membiarkan Nabi tidur di tempat di mana beliau tidur, Abu Talib. Walhasil, pemboikotan ini itu merupakan sesuatu yang berat bagi kaum muslimin, dan itu berjalan cukup lama, selama 3 tahun terjadi muqathah, pemutusan hubungan antara kaum Quraisy dengan Bani Hasyim dan Bani Muttalib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak dibiarkan makanan itu sampai kepada kaum muslimin, sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apabila ada pedagang yang datang dari luar yang mereka hendak menjual dagangannya dan diketahui oleh kaum Quraisy, maka mereka yang berbondong-bondong untuk membeli dagangan itu, jangan sampai dibeli oleh kaum muslimin. Ya. Dan mereka rela untuk membeli dengan harga yang berlipat-lipat. Intinya jangan sampai diberikan kepada kaum muslimin, diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Tak boleh sampai seperti itu. Dan itu terasa berat bagi kaum muslimin, sampai di antara kaum muslimin disebabkan karena kelaparan. Ya, ada yang sampai meninggal di antara mereka. Anak-anaknya menangis disebabkan karena kelaparan dan kehausan. Sampai di antara mereka ada yang hanya bisa memakan daun-daun kering, ada yang makan kulit unta yang dibuang, ya, itu dimakan oleh mereka. Hanya itu yang mereka mampu untuk mereka konsumsi. Makanan tidak ada, putus hubungan. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Dalam sirahnya beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kunna qauman yusibuna ghalaful 'aysh bi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shiddat." Kami dahulu adalah kaum yang merasakan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi di Makkah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami merasa berat ketika itu. Falamma asabana al-bala i'tarafna lidhalika wa maranna alaihi wa sabarna lah. Maka ketika ujian ini menimpa kami, kami mengakui dan kami berupaya bersabar untuk menghadapi kondisi itu. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah kharajtu min al-layli abuni. aku melihat, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Mekah di malam hari, buang air kecil. Dia buang air kecil. Wa idza ana asma'u bi qaqa'ati syai' tahta bawli. Ketika dia buang air kecil, dia mendengarkan ada sesuatu itu di tempat jatuhnya air kencingnya itu. Kok ada sesuatu itu? Ada bunyi berbeda. Maka dia perhatikan apa ini yang menimpa air kencingnya itu. Fa idza qit'atu jildi ba'ir. Ternyata itu potongan kulit unta. Ya, mengenai kencingnya itu. Potongan kulit unta. Fa akhadhtuha, maka aku pun mengambilnya. Fa ghasaltuha, aku cuci. Aku mencucinya. Tsumma ahraqtuha, lalu aku membakarnya. Fa wada'tuha baina hajarain, aku letakkan di antara dua batu. Nah, ini ditumbuk itu. Ya kira-kira dijadikan seperti keripik lah gitu. Ya. Thumma istafaftuha wa syaribtu 'alayha min al-ma. Lalu kemudian aku memakannya dan bersamaan itu aku minum air. Kulit. Fa qawitu 'alayha thalathan. Maka selama 3 malam aku menjadi kuat dengan makan itu. Itu makanannya. Luar biasa, berat. Perjuangan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berat sekali. Dan memang semenjak awal ketika beliau menerima wahyu, Waraqah bin Naufal telah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma jita bihi illa udi." Tidak ada satu orang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa dari kebenaran, dari tauhid, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Pasti ada musuh. Gak ada itu orang berdakwah tauhid jalannya lenggang, gak ada yang menghalangi, semua menerima dakwahnya seolah-olah dia berjalan di karpet merah. Gak ada itu. Pasti ada cobaan, pasti ada musuh. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. As-sira' pergolakan antara kekafiran dan iman itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oleh karena itu seorang yang menegakkan kebenaran, dia harus menghadapi berbagai risiko dalam dakwah. Dia harus siap itu. Karena syaitan tidak akan tinggal diam. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kami telah menetapkan setiap nabi itu memiliki musuh. Musuhnya itu syaitan. Syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling bahu-membahu dengan ucapan-ucapan manis yang menipu, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Siapa saja mengajak kepada kebenaran, dia pasti akan menghadapi lawan. Dia pasti akan menghadapi musuh. Ya. Karena syaitan tidak akan tinggal diam. Iblis tidak akan tinggal diam. Dengan berbagai macam cara. Teror, memberikan gelar-gelar yang buruk, melemparkan tuduhan-tuduhan palsu, ya, mencari para penolong dari kalangan orang-orang fasik. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in, dia adalah sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarni rahimahullah, kata beliau, innal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar lam yad' li mu'minin sadiqa. Sesungguhnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidaklah menjadikan seorang mukmin punya teman. Tidaklah menjadikan seorang mukmin punya teman. Orang akan menjauhi. orang akan menjauhi, kecuali yang setipe dengannya, yang berjalan di atas al-haq. Secara umum manusia benci apabila ada orang mengajak manusia kepada kebenaran. Na'muruhum bil ma'ruf fayashtumuna a'radana wa yajiduna 'ala al-fasiqin wa yajiduna 'ala dhalika min al-fasiqin ahwana. Kami mengajak mereka kepada perkara yang baik, mereka justru mencela-cela kami, merusak kehormatan kami, dan mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang fasik untuk membenci kami, untuk menyakiti kami. Hatta laqad qadhafuni wallahi bil adham, sampai mereka menuduhku dengan tuduhan-tuduhan yang besar yang beliau berlepas diri darinya. Namun apa kata beliau? Fa wallah la ad'u an aquma lillahi fihim bihaqqi, demi Allah aku tetap akan menegakkan kebenaran ini. Ya, meskipun ada yang menentang, meskipun ada yang berupaya untuk menghalangi. Namun indah dakwah hak harus dibela. Kebenaran harus ditebarkan di tengah-tengah umat ini. Ini resiko, ini sunnatullah. Lihat bagaimana kondisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kondisi kita sekarang belum sampai kepada apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sampai di embargo, sampai di boikot. Ya. Antum masih bisa berjual beli kan? Masih. Yang jadi karyawan masih jadi karyawan kan? Ya. Belum dipecat ya. Kadang-kadang urusan jenggot aja dipecat. Keluar kan? Gak boleh berjenggot. Hubungannya dengan pekerjaan apa gitu? Ya. Subhanallah, aneh ini. Tapi begitulah, ada saja orang-orang yang membenci kebenaran itu dengan berbagai macam cara. Dia berupaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal mengetahui kondisi kelemahan iman kita, sehingga kita tidak diuji seperti diujinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Gimana kalau antum diboikot seperti ini? Hah? Gak boleh berjualan, gak boleh buka bisnis, yang berjenggot gak boleh beli ruko, gak boleh berjualan. Kalau ingin berjualan, potong jenggot dulu. Gak boleh menyebarkan dakwah, gak boleh. Ya. Alhamdulillah gak ada, gak ada. Ya. Penguasa kita alhamdulillah baik-baik. Ya, kita masih menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih makan, masya Allah, makan nasi setiap hari, lauknya masih enak. Ya, kerupuknya pun ya kerupuk yang layak dimakan, walaupun dari sapi, kulit sapi. Enggak seperti kondisi ini, ya, berat sekali. Kulit yang dibuang, dibersihkan, dibakar, gimana caranya supaya bisa dimakan gitu. Kondisi yang berat dirasakan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. 3 tahun berat sekali ya. Kalau seandainya kaum muslim diuji dengan ujian seperti ini, aduh, penderitaan ya, sudah mending ikut kafirannya ya. Orang-orang yang menyembah Yesus hidupnya enak. Orang-orang yang menyembah berhala hidupnya enak. Orang-orang yang percaya kepada dukun hidupnya enak. Kalau membela tauhid susah. Itu ujian. Inna Allah Azza wa Jalla idza ahabba qauman ibtala'ahum. Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah cinta kepada satu kaum, Allah beri ujian kepada mereka. Namun ujian itu sesuai tingkatan keimanan seseorang. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, asyaddul bala' al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Cobaan yang paling berat itu dirasakan oleh para nabi, kemudian yang semisalnya. Yubtala ar-rajul 'ala hasabi dini. Seorang hamba itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, keimanannya kuat, maka berat pula cobaan yang dihadapi. Itu sunnatullah. Ya. Masing-masing mukmin mukminah ada cobaan. Kadang-kadang dicoba seseorang itu dari sisi keimanannya. Ya. Ada yang dilarang sholat, ada yang dilarang tidak memelihara jenggot. Seorang wanita dilarang untuk berhijab, untuk menutup wajahnya. Teror datang dari sana sini, macam-macam. Namun seorang harus sabar. Kenapa? Karena cobaan itu tidak akan permanen. Jadi gak ada dalam kehidupan dunia ini susah-susah terus. Diuji terus menerus diuji. Enggak. Ada kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala pasti memberi solusi, memberi jalan keluar. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada senang terus, tidak ada susah terus. Kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita menangis. Itulah kondisi kehidupan dunia. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka terus seperti ini keadaannya? Tidak. 3 tahun aja. Ya meskipun 3 tahun bukan satu hal yang waktunya itu sedikit gitu. Berat 3 tahun. Berat. Seperti sulitnya kita dahulu ketika menghadapi COVID. Berapa tahun COVID? 2 tahunan ya. 2 tahunan sekian. Itu beratnya terasa itu. Nah, tapi masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa makan, masih bisa minum. Nah, ada satu masa di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin pada masa itu. Ini sebelum hijrah 3 tahun. Jadi sampai pada tahun yang ke-9 masuk ke tahun yang ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Sampai kemudian setelah 3 tahun ada beberapa tokoh Quraisy, mereka kemudian berkumpul dan bersepakat untuk membatalkan kesepakatan itu. Mereka melihat ya ada rasa kasihan juga pada mereka. Akhirnya ada 5 orang, ada 5 dari kalangan tokoh-tokoh yang dikenal di kalangan masyarakat Quraisy, akhirnya mereka sepakat untuk membatalkan itu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya, sehingga Rasulullah memberitakan kepada Abu Thalib bahwa lembaran kesepakatan yang ditempel dan digantung di dalam Ka'bah itu telah hancur dimakan rayap. Telah hancur dimakan rayap. Ketika mereka masuk melihat lembaran itu, maka kesepakatan sudah enggak ada, hancur. Tersisa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 3 tahun maka berakhirlah pemboikotan, embargo itu pun selesai dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mendoakan kejelekan pada orang-orang kafir Quraisy yang mereka terlibat dalam kesepakatan itu, sehingga berbalik kondisi mereka yang merasakan penderitaan. Setelah itu, setelah peristiwa itu, mereka sempat merasakan penderitaan kelaparan, sampai disebutkan bahwa mereka hanya makan tulang-tulang yang ada akibat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.